بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menentukan arah kiblat dengan baik? Dan bagaimana hukumnya apabila makmumnya menghadap lurus tetapi imamnya agak serong ke kanan? Baik, yang lurus salah, yang serong juga salah. Yang benar yang menghadap kiblat. Itu yang benar. Antum tinggal tentukan saja kiblatnya nyerong atau lurus. Jadi kalau sudah ketahuan arah kiblatnya, maka diarahkan imam dan makmum menghadap ke arah kiblat. Dan menghadap kiblat itu bagian dari ketentuan sholat. Sholat yang tidak menghadap kiblat sementara Anda tahu kiblatnya, maka tidak dipandang sah sholatnya. Kecuali dalam keadaan tidak tahu arah kiblatnya. Hadisnya sudah banyak, ayatnya juga banyak terkait dengan ini. Misal, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Jelas arah kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Quran surah 2 ayat 144, posisi paling kiri sebelah bawah. Kami sering perhatikan bahwa engkau menengadahkan wajahmu ke langit untuk memohon dipindahkan kiblat ke arah yang engkau ridai. Sekarang palingkan kiblatmu ke arah Masjidil Haram, syatr. Syatr itu bisa fokus langsung ke titiknya, sebagian dari titik atau sedikit lebih luas. Maka dipahami oleh para ulama, bagi orang-orang yang ada di dekat Ka'bah, langsung posisinya kiblatnya Ka'bah. Ya, zero tolerance. Gak ada toleransi di sini. Di ketika Anda misalnya di depan Ka'bah, maka arahnya ke Ka'bah langsung. Makanya di sekitar Masjidil Haram dibuat garis-garis-garis, semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Kalau lebih jauh dari Masjidil Haram, maka minimal Anda bisa menyentuh bagian dari Masjidil Haram. Paham ya? Jadi kalau Anda semakin jauh, tidak pas ke arah Ka'bah. Karena memang tidak mudah menentukan langsung ke titik Ka'bah. Sepanjang menyentuh bagian dari Al-Masjid Al-Haram, maka sah hukumnya bagian dari kiblat. Semakin jauh lagi, jadi lebih kecil lagi ini misalnya. Jauh. Yang penting masuk wilayah Al-Haramnya. Ma haula Al-Masjid Al-Haram. Begitu menyentuh wilayah itu, sah hukumnya. Tapi di luar yang itu, mesti berusaha untuk di luar. Maksudnya dipaskan ke situ. Tapi kalau Anda misalnya dalam keadaan tidak mampu, tidak tahu, berikhtiar, maka kemana Anda menghadap, di situ sudah dinilai menghadap ke arah kiblat. Quran surah kedua ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib, paling kiri di pertengahan. Walillahil masyriq wal maghrib, fa ainama tuwallu fathama wajhullah. Milik Allah timur dan barat. Kalau Anda sudah berusaha, Anda menghadap ke kiblat, maka Allah yang kemudian menerima kiblat Anda di situ. Paham ya? Nah, jadi kalau sudah diketahui arah kiblatnya, Anda tidak perlu luruskan, Anda tidak perlu serongkan. Cukup paskan dengan arah kiblatnya. Hadisnya ada di Al-Bukhari, nomor hadis 744. Di hadis Muslim, nomor hadis 397. Kisahnya ada di Subulus Salam, yang berbahasa Arabnya di jilid yang kedua, ya, di halaman 31. Disebutkan di situ tentang kisah Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi ketika diajari tentang salat yang benar. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah asbighul wudu thumma istaqbilil qiblah." Kalau kamu ingin salatnya sempurna, sempurnakan wudu dulu baru menghadap ke arah kiblat. Baru kemudian bertakbir sampai selesai salam. Paham? Baik.